الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala al-babul khamis, bab yang kelima, masih dalam pembahasan seputar hukum-hukum jual beli. Fissalam, pembahasan tentang assalam, yakni hukum-hukum seputar assalam. Wa fihi mas'alatan, dan dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ma'nahu wa adillati mashru'iyyatihi wal hikmati min dhalik. Dalam permasalahan yang pertama ada tiga pembahasan. Yang pertama tentang pengertiannya, tentang maknanya. Yang kedua tentang dalil-dalil disyariatkannya assalam. Dan yang ketiga hikmah, apa hikmah disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Ta'rifuhu, definisinya, assalamu wassalafu bimakna wahid. Assalam dan assalaf memiliki makna yang sama. Assalam yang berasal dari kata at-taslim, menyerahkan, menyerahkan. Dan disebutnya cara jual beli dengan istilah assalam karena seorang yang melakukan jual beli seperti ini, dia telah membayar lunas di depan, sementara barangnya belum ada, namun dia telah membayar pada saat terjadinya akad, membayar lunas. Maka disebut assalam karena dia telah mentaslim atsaman, telah memberikan pembayaran full, pembayaran penuh kepada seorang yang akan menjual barangnya yang belum ada. Dan juga disebut as-salaf. Salaf maknanya taqdim, sesuatu yang didahulukan. Dan ia disebut as-salaf disebabkan karena seorang yang hendak membeli suatu barang, dia telah mendahulukan pembayaran barang tersebut, sementara barangnya belum ada. Ada sebagian menyebutkan bahwa assalam dan assalaf ini tergantung penggunaan bahasa. Ada yang mengatakan bahwa assalaf itu bahasanya penduduk Irak, ahlul Irak. Ada pula yang mengatakan bahwa yani assalaf bahasanya ahlul Irak, sedangkan assalam bahasanya ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz. Namun diterangkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa yang sahih dari yang dinukilkan dari para ulama, para ahli tahqiq, tidak ada perbedaan antara as-salaf dan as-salam. Kedua-duanya adalah istilah Arab yang masyhur, dan itu juga merupakan bahasanya Ahlul Hijaz, sebagaimana ini juga bahasa Ahlul Iraq. Penduduk Hijaz, mereka menggunakan istilah as-salam sebagaimana mereka juga menggunakan istilah salaf. Dan telah disebutkan dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salaf dan menyebutkan salam. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan jual beli salam, bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmati bi thamanin muqaddamin. Jadi yang dimaksud as-salam, menjual barang ajilah. Menjual barang yang ajilah, yang penyerahannya di masa yang akan datang, diperlambat. Ada tempo pemberian barang, tergantung dari kesepakatan dan perjanjian yang ada. Apakah sebulan atau dua bulan atau setahun atau mungkin dua tahun. Jadi seseorang menjual barang yang ajilah, yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Jadi tidak diserahkan di majelis akad, karena barangnya belum ada. Mausufatin fi dhimmah, namun yang telah disifat, diberikan sifat yang sudah ada dalam tanggungannya, yang sudah ada dalam tanggungan. Jadi barangnya belum ada, barangnya belum ada, baik di tempatnya atau di tempat yang lain, belum ada. Tapi yang ada adalah sifatnya, yang ada adalah sifatnya, di mana seorang akan berusaha mewujudkan barang tersebut di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan yang nanti akan kita jelaskan pada saat menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli salam. Bithamanin muqaddamin, dengan harga yang telah dibayar di depan. Dengan harga yang telah dibayar di depan. Misalnya, seseorang ingin membeli padi misalnya. Ingin membeli padi. Membeli beras. Namun diserahkannya nanti pada saat panen, kemungkinan panennya itu 6 bulan kemudian. Harganya berapa? Harga 10 juta misalnya. 10 juta. Lalu kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Nanti yang akan diserahkan adalah beras jenis, sudah disebutkan jenisnya, jenis ini ya, yang kualitasnya demikian, diserahkan nanti pada 6 bulan kemudian, pada bulan sekian, tanggal sekian, dengan sifat yang jelas, dengan sifat yang jelas, ciri-ciri yang jelas. Sepakat, sudah dia bayar di depan 10 juta. Nah, nanti pada saat jatuh tempo, yaitu pada saat 6 bulan, kemudian baru dia menyerahkan barang tersebut. Dia menyerahkan berasnya sekian kilo sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli salam. Jadi barangnya belakangan, barangnya belum ada. Barangnya belum ada, dia baru akan bercocok tanam. Akan bercocok tanam, maka dia mengambil faedah dari 10 juta tersebut. Dari 10 juta itu, dia mengambil faedah untuk mengelola pertaniannya, untuk mengelola sawahnya. Dan dari sisi pembeli, dia juga mendapatkan keuntungan. Karena kalau dia beli dengan cara salam, maka dia akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibanding kalau dia membeli kontan, ada barangnya, itu lebih mahal. Maka dia beli dengan cara salam jauh lebih murah, maka dia mendapatkan manfaat dari sisi yang lain. Jadi masing-masing dari penjual dan pembeli masing-masing mendapatkan manfaat. Jadi ini yang dimaksud jual beli salam. Kata beliau, dalilu masyru'iyatihi, dalil tentang disyariatkannya, wa huwa masyru'un, dan ini adalah perkara yang disyariatkan. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Madinah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam datang ke kota Madinah. Wahum yuslifuna fi thimari sanata wa sanatain, dan mereka melakukan jual beli salaf, yakni salam, dalam buah-buahan setahun dan dua tahun. Yakni setahun baru dia serahkan barangnya, atau dua tahun dia menyerahkan barangnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang berjual beli dengan cara salaf, yakni salam, maka hendaknya dia telah berjual beli dengan cara salaf dalam takaran yang diketahui, yang jelas, dan timbangan yang jelas. Jadi takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lum, sampai kepada tempo yang jelas. Tempo yang sudah ditetapkan bersama, bahwa dia harus menyerahkan barang tanggal sekian, ya, bulan sekian. Ini syarat-syarat yang nanti akan diterangkan pada syarat-syarat jual beli salam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini diantara dalil. Adapun dalil-dalil tentang disyariatkannya jual beli salam atau salaf, berdasarkan Al-Quranul Karim dan juga berdasarkan sunnah dan juga ijma' para ulama. Adapun berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika menerangkan tentang ayat hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian tadayantum, saling hutang berhutang, sampai kepada tempo yang telah ditetapkan, maka tulislah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, asyhadu anna salaf al-madmun ila ajalin musamma qad ahallahu Allahu fi kitabih wa adina fihi. Aku bersaksi bahwa jual beli salaf, jual beli salam yang terkandung di dalam ayat ila ajalin musamma, sampai kepada tempo yang telah ditetapkan, telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Dan Allah mengizinkan, membolehkan. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya'ni jual beli salam termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian pula dalam sunnah sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Ibn Abbas, man aslafa falyuslif. Dalam riwayat yang lain, man aslama falyuslim. Falyuslim fi kayl ma'lum wa wazn ma'lum ila ajal ma'lum. Barang siapa yang berjual beli salam, maka hendaknya dia jual beli salam pada takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan akhir tempo yang jelas yang telah disepakati bersama. Adapun ijma' disebutkan oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah, beliau mengatakan ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna salama jaizun. Telah sepakat seluruh yang kami ketahui dari para ulama bahwa jual beli salam adalah perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Lalu kata beliau, al-hikmatu min masyru'iyatihi. Apa hikmah disyariatkannya jual beli salam? Kata beliau, wa ajazathu syari'atul islamiyyatu tawsi'an 'ala afradiha. Bahwa di dalam syariat Islam membolehkan jual beli salam. Ini untuk memudahkan kaum muslimin, memberi kelapangan dan kemudahan dalam praktek-praktek transaksi jual beli di antara kaum muslimin. Fal muzari' mathalan qad la yamliku naqdan. Orang yang bercocok tanam misalnya, mungkin dia tidak punya uang untuk mengelola tanahnya, untuk mengelola sawahnya. Dia tidak punya uang. Yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi. Yang dia bisa infakkan untuk memperbaiki tanahnya dan sawahnya. Dia tidak punya modal untuk bercocok tanam. Wala yajidu man yuqriduhu. Sementara dia tidak mendapati seorang yang mau memberi pinjaman kepadanya. Sehingga dia sulit dalam hal ini. Fa ubiha lahu salam hatta la tafutahu maslahatu istithmari ardihi. Maka diperbolehkan baginya jual beli salam sehingga dia tidak meninggalkan maslahat untuk mengelola tanahnya tersebut. Dia tidak punya modal, dia punya tanah. Tapi untuk mengelola tanah dia membutuhkan uang, sementara dia tidak punya uang. Maka syariat membolehkan mencari orang yang ingin membeli hasil pertaniannya. Hasil pertaniannya berapa? 10 juta misalnya. Sudah, sepakat. 10 juta dibayar di depan, full. Maka dia mengambil uang tersebut, dia pun mengelola sawahnya. Bercocok tanam. Maka dia mendapatkan faedah dari sisi ini. Ya, demikian pula faedah kembali kepada si pembeli barang. Meskipun belum ada barangnya, namun dia mendapatkan keuntungan dari sisi harga yang sangat murah. Yang mungkin apabila dia membeli secara kontan, barang ada, dia harus membeli dengan harga yang mahal. Mungkin sampai 20 juta atau mungkin lebih dari itu. Tapi kalau dia membeli dengan cara salam, dia memberikan uangnya kepada si pengelola. Lalu kemudian dia akan mendapatkan barangnya sesuai dengan yang disepakati. Dan petani juga melihat bahwa biasanya panennya itu pada bulan sekian. Biasanya pada bulan sekian, ya, sehingga ditetapkan bulan sekian, tanggal sekian saya akan menyerahkan barang ini kepadamu sesuai disepakati dalam jual beli salam tersebut. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.